Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa sebab dan menjelaskan tempat-tempat dari sujud sahwi tersebut. Ya, dan kesimpulannya bahwa sebab yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi sebabkan karena tiga hal: menambah, mengurang, dan ragu. Dan di antara tempat-tempat tersebut ada yang dilakukan sujudnya sebelum salam, dan ada pula yang dilakukan sesudah salam, lalu setelah itu sujud sahwi, lalu salam kembali. Lalu di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sebelum menutup risalah yang sangat singkat ini. Kata beliau rahimahullah, sujudus sahwi alal ma'mum. Bagaimana kedudukan sujud sahwi bagi seorang makmum yang mengikuti imam? Idza sahal imamu wajaba alal ma'mumi mutaba'atuhu fi sujudis sahwi. Apabila imam lalai, ya, maka wajib hukumnya atas makmum untuk mengikuti imam pada sujud sahwi. Jadi walaupun makmumnya tidak lalai, yang lalai itu hanya imamnya, tapi kalau imamnya sujud sahwi, wajib atas makmum untuk mengikutinya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Maka jangan kalian menyelisihi imam. Ila angkala, sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka hendaklah kalian sujud. Entum hada. Apabila imam sujud, maka hendaklah kalian sujud. Nah. Ya, dan di sini penyebutan sujud secara mutlak. Apakah sujud yang merupakan rukun salat, ataukah sujud tilawah, atau sujud sujud sahwi. Sujud tilawah pada asalnya kalau seorang membaca ayat tilawah lalu dia sujud, kita tidak ada hukum wajib untuk mengikuti dia. Tapi pada sholat jamaah hukumnya menjadi wajib. Demikian pula pada sujud sahwi. Hadisnya mutlak. Muttafaqun alaih min hadithi Abi Hurairah. Atau muttafaqun alaih min hadithi Aba Hurairah. Boleh ya? Boleh ya, akhi? Bilhalim. Min hadithi Aba Hurairah. Menurut Lugatman. Naam. Ala lugati man yulzimul qasr si maksur. Radiyallahu an. Wasawa'un sajadal imamu lisahwi qabla salam au ba'dahu. Sama saja. Apakah imamnya itu sujud sahwi sebelum salam atau sesudah? Paham ya? Fayajibu alal ma'mumi mutaba'atu. Maka wajib hukumnya atas makmum untuk mengikutinya. Ini penting ya ikhwan. Ya, mayoritas kaum muslimin bodoh dalam masalah hukum sujud sahwi ini. Saya pernah satu kali lalai di satu masjid. Waktu itu disuruh untuk menjadi imam. Ya, ana sahu. Akhirnya ana sujud waktu itu sesudah salam. Jadi setelah salam, ana sujud lagi dua kali. Di saat sujud dua kali itu orang bengong-bengong. Dia bengong juga. Kalau tambah lagi, pikirannya satu kali aja. Nah, ana tambah lagi, terus salam lagi, bingung. Tapi setelah itu ana jelaskan pada mereka, dan alhamdulillah mereka paham. Yang syahid dari sini bahwa memang kaum muslimin menganggap bahwa sujud sahwi ini adalah suatu yang aneh. Aneh. Kenapa? Karena para a'immah, imam-imam masjid tidak pernah belajar masalah ini. Ya. Menganggap diri mereka itu sudah, pokoknya kalau sudah tahu alam taro kaifa sampai kul a'udhu bi rabbin nas imam. Sudah. Jadi syekhul Islam di masjid itu. Nah itu yang repotnya. Apalagi kalau sampai menghafal surah As-Sajdah dan surah Hal Ata Alal Insan. Oh, itu jadi imam top itu. Pada hari Jumat subuh. Ya, biasanya dia yang diangkat. Nah, ya, dalam keadaan tidak mengerti hukum-hukum sebagai seorang imam. Ditegur tidak mau tahu, ya. Juga keliru tidak sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah menuntut kita bahwa kita perlu untuk menyebarkan ilmu ini kepada ummah. Naam, dan kita sampaikan pada mereka. Ya, jadi kalau imamnya sujud sebelum dan sesudah salam, maka wajib hukumnya makmum untuk mengikuti. Illa ayyakuna masbuqan, kecuali kalau makmum ini masbuq. Ya. Ai qad fatahu ba'du shalah, yaitu dia tertinggal sebagian salat. Fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi. Maka dalam keadaan seperti ini jangan dia mengikutinya di waktu sujud, ba'dahu setelahnya. Yani begitu imam sujud setelah salam jangan diikuti. Karena masbuk kan tidak salam terlebih dulu, iya kan? Tapi kalau sebelum salam imamnya diikuti walaupun dia masbuk. Nah, begitu imamnya salam berdiri. Jangan dia mengikuti pada sujud sahwi itu setelah salam. Li ta'adzuri dzalika. Karena tidak mungkinnya demikian. Idzil masbuqu la yumkinu ayyusallima ma'a imamihi. Karena masbuq tidak mungkin salam setelah bersama dengan imam. Nah, dari sini juga menunjukkan yang ikhwan kelirunya banyak orang yang memahami satu hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Waktu itu sebagian para pengikut Muhammadiyah memahami cara masbuk. Ya, jadi cara masbuknya mereka kalau imamnya salam ikut salam. Ya. Setelah salam baru masbuknya ini berdiri. Nah, kalau tertinggal satu rakaat, misalnya tertinggal satu rakaat, dia kerjakan satu rakaat itu, ya. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud begitu mau naik, ya. Jadi dia mengerjakan rokat yang pertama yang tertinggal, paham ya? Begitu dia mau naik, sudah selesai. Setelah dia bangkit begini, duduk. Jadi tidak salam lagi. Nah, ini keliru, ya. Seorang kalau dia dalam keadaan masbuk, jangan salam di saat imam salam. Wala hadza fayaqdi ma fatahu wa yusallim. Maka dalam keadaan seperti ini, dia kerjakan dulu apa yang dia tertinggal, lalu setelah itu dia salam tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Setelah itu dia sujud sahwi dan salam kembali. Pahamin ya? Antum ya ikhwan. Misalu dzalik, misalnya rajulun dakhala ma'al imami fi raqatil akhirah, ada seorang yang masuk bersama imam di rakaat yang terakhir. Wa kana 'alal imami sujudu sahwin ba'da salam. Dan bagi imam pada waktu itu punya sujud sahwi sesudah salam. Fa idza sallama al-imamu, maka apabila imamnya salam, fal yaqum hadzal masbuq li qada'i ma fata. Maka hendaklah berdiri masbuk ini untuk menyelesaikan apa yang dia tertinggal. Wala yasjudu ma'al imam, jangan dia sujud bersama imam. Fa idza atamma ma fatahu wa sallam sajada ba'da salam. Apabila dia telah menyempurnakan apa yang dia tertinggal darinya, maka dia salam, lalu setelah itu dia sujud setelah salam. Ini yang berhubungan dengan imam yang dalam keadaan sahwu. Sekarang makmum. Wa idza sahal ma'mumu, dan apabila yang makmumnya ini yang keliru, dunal imam, tanpa imam. walam yafuthu syai'un minas sholati, dan dia tidak tertinggal oleh sesuatu dari sholat. Paham ya? Yakni tidak masbuk. Antum hadza ikhwan. Orang ini tidak masbuk, dia makmum, tapi dia yang keliru. Misalnya dia yang tidak baca Al-Fatihah. Paham ini? Nah. Apabila makmum sahu keliru tanpa imam, imamnya tidak keliru. Walam yafuthu syai'un minas shalah, dan dia tidak tertinggal sesuatu dari sholat, yakni tidak masbuk, fala sujuda alaihi, maka tidak ada sujud bagi dia. Tidak ada sujud bagi dia. Li'anna sujudahu yu'addi ila al-ikhtilafi 'ala al-imam wa ikhtilali mutaba'atihi. Karena apabila dia sujud, maka sujudnya ini akan menyebabkan dia menyelisihi imam dan tidak mengikuti imam. Wa li'anna sahabata radhiyallahu anhum, dan karena sahabat radhiyallahu anhum taraku tashahud al-awwal hina nasiyahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka meninggalkan tasyahud awal, ya, ketika dilupa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau meninggalkan tasyahud awal karena sengaja, para sahabat kan sengaja berarti meninggalkan. Ya, bagi beliau, kata beliau pada waktu yang lalu itu membatalkan salat. Faqamu ma'ahu, tapi ternyata para sahabat bangkit bersama Rasulullah. Walam yajlisu litasyahud, dan mereka tidak sujud tidak duduk untuk tasyahud, mura'atan lil mutaba'ati, karena lebih mementingkan untuk mengikuti imam, wa adamil ikhtilafi alaihi, dan tidak menyelisihi imam. Nah, entum, ini kalau seorang itu tidak masbuk. Fa in fatahu syai'un minas salati fasaha ma'a imami. Apabila dia tertinggal sesuatu dari sholat, lalu dia lalai bersama dengan imamnya. Yakni di saat dia mengerjakan sebagian sholat bersama imam, dia yang lalai. Begitu, bukan imamnya. Dia yang lalai karena sholat berjamaah bersama imam, yang lalai dia sendiri. Au fi maqadahu, ataukah ketika dia mengerjakan apa yang sisa dari masbuknya itu, lalu dia lalai di situ. Lam yasqut anhu sujudu, maka tidak jatuh sujud dari dia. Fayasjudu lis-sahwi idza qada nafatahu qabla salam au ba'dahu hasaba tafsilis sabiq. Maka hendaklah dia sujud sahwi apabila dia telah menyelesaikan apa yang dia tertinggal darinya sebelum salam atau setelahnya, sesuai dengan perincian yang terdahulu. Misalu dzalik, misalnya. Nah, ma'mumun nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim fi ruku'. Seorang makmum lupa membaca subhana rabbil azim pada waktu ruku'. Walam yafudhu syai'un min fi shalah, maka dia tidak tertinggal sesuatu dari salat. Fala sujuda alaihi, maka tidak ada sujud atas dia. Nah, fa in fatathu raka'atun aw akthar, apabila dia tertinggal satu rakaat atau lebih, qadaha tsumma sajada lisahwi qabla salam, maka dia menggantinya lalu setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Mithalun akhar, permisalan yang lain, ma'mumun yusalli dhuhra ma'a imamihi. Seorang makmum salat zuhur bersama imamnya. Ya, salat zuhur bersama imam. Falamma qama al-imamu ila rabi'ah, maka tatkala imamnya itu berdiri ke rakaat yang keempat, jalasal makmum, maka apa, makmumnya itu duduk. Dhannan minhu anna hadhihi rakaatul akhirah. Menyangka bahwa, makmum menyangka bahwa itu rakaat yang terakhir. Kan kadang terjadi yang demikian kan? Imamnya masih rakaat keempat, dia menyangka sudah rakaat terakhir. Dia duduknya duduk apa? Apa ikhwan? Tawarruk. Falamma alima annal imama qa'imun qam, maka dia tatkala dia mengetahui imamnya berdiri, lalu dia pun ikut berdiri. Fa in kana lam yafutuhu syai'un minas salati fala sujuda alaihi. Apabila dia tidak dalam keadaan masbuk, tidak tertinggal suatu dari salat, maka tidak ada sujud atas dia. Wa in kana qad fatathu raka'atun fa akthar qadaha wa sallam. Kalau ternyata dia tertinggal satu rakaat atau lebih, maka dia mengqadanya lalu salam. Ya. Tsumma sajada lisahwi wa sallam, kemudian dia sujud sahwi lalu salam. Wa hadha sujudu min ajlil julus alladhi zadahu athna'a qiyamil imami ila rabi'ah. Dan sujud ini disebabkan karena duduknya tadi. Ya, ketika dia menambahnya ketika imam naik ke rakaat yang keempat. Begitu. Jadi yang bahirnya di sini bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang perkara-perkara yang ditinggalkan itu yang hukumnya wajib bukan rukun. Adapun kalau meninggalkan rukun tadi seperti Al-Fatihah itu harus diulangi. Ya, karena satu rakaat tersebut ya, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah maka berarti dia tidak mengerjakan rakaat itu. Ya, dia tidak mengerjakan rakaat tersebut, maka berarti dia kurang satu rakaat, dia harus menambah satu rakaat lagi, lalu setelah itu dia sujud sahwi. Ya, dan ini kalau tidak salah fatwa Syekh Utsaimin sendiri atau Syekh bin Baz di dalam fatwa Islamiyah. Nah, tentang seorang meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu beliau meringkas kembali apa yang telah beliau bahas pada waktu yang lalu. Jadi ini yang berikutnya, ini ringkasan sebenarnya, kapan sujud itu sebelum salam, kapan sujud sesudah salam. Dan di sini beliau meringkas bahwa secara kesimpulan sujud sebelum salam itu di dua tempat. Yang pertama, apabila yang kedua, apabila ragu dan tidak ada yang kuat. Tidak ada yang rajih. Entum hadha kuan. 50-50. Ngerti 50-50. Nah. Kemudian sujud sesudah salam itu juga di dua tempat. Yang pertama, apabila menambah. Apabila menambah. Nah. Apabila dia menambah. Ataukah dia apa? Ragu tapi apa ikhwan? Apabila dia ragu tapi ghalaba ala dhanni, persangkaan kuatnya itu ada. Maka itu sujudnya sesudah salam. Nah, di sini ada permasalahan lagi kata beliau. Kalau ternyata ada dua kekeliruan. Nah, terjadi dua sahwu. Sudah tidak sujud. Apa? Tidak tasyahud awal. Kalau tidak tasyahud awal, sujudnya kapan? Sebelum salaman. Lalu dia laksanakan sholat sampai 5 rakaat. Kalau sampai 5 rakaat berarti sujudnya kapan? Sesudah salam. Nah, ini bagaimana ini? Dua sahu. apakah dikerjakan dua kali, yakni sujud sebelum apa, sebelum salam sujud dulu, setelah salam sujud lagi, berarti dua kali sujud sahwu. Kalau tiga sahwunya berarti tiga kali. Apakah demikian? Kata beliau, faqad qala al ulama, ya. Naam. Wa idza istama' alaih sahwan, apabila bergabung padanya dua kelalaian, naam, ada yang satu sebelum salam dan yang satu sesudah salam, maka berkata ulama, yughallibu ma qabla salam fayasjudu qabla. Maka dia lebih, ya, mengutamakan sujud sebelum salam, ya, jadi dia sujud sahwi sebelum salam. Misalnya seseorang sholat duhur lalu bangkit ke rakaat yang ketiga dan tidak duduk tasyahud awal, ya, lalu setelah itu dia duduk di rakaat yang ketiga, dia menyangka itu rakaat kedua padahal itu rakaat ketiga, ya, artinya dia duduk di rakaat yang ketiga lalu setelah itu dia ingat bahwa dia berada di rakaat yang ketiga. Maka dalam keadaan seperti ini, kata beliau, yaqumu wa ya'ti bi raka'atin, dia mendatangkan satu rakaat lagi, lalu setelah itu dia sujud sahwi, kemudian setelah itu dia salam. Nah, tayyib ya ikhwan, ini insyaallah kesimpulannya, dan selesai tulisan ini dari Syekh Muhammad Nusala Al-Utsaimin rahimahullah, tanggal 4 bulan 3 tahun 1424 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa ya, kawan? 1424, ya. Berarti 24 tahun yang lalu. Belum lahir kok, Sogir.